السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali talabul ilmi. Talabul ilmi salah satu sarana untuk bisa menggapai ketenangan. Kenapa demikian? Dikarenakan dengan kita mengerti apa yang Allah inginkan melalui Al-Quran dan juga bimbingan Nabi melalui sunnah-sunnah beliau, maka kita akan beramal dipastikan sesuai dengan yang Allah inginkan dengan cara talabul ilmi. Hal ini seperti disebutkan Al-Imam Al-Syafi'i atau yang lainnya, para ulama, Abu Hatim dan yang lainnya. Cara beriman itu adalah dengan thalabul ilmi. Amantu billahi wa bima ja'anillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan segala ajaran-ajaran yang datangnya dari Allah sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah. Dengan thalabul ilmi kita tahu apa yang Allah kehendaki untuk kita amalkan sesuai dengan yang Allah inginkan. Beriman, beramal, bertakwa sesuai dengan yang Allah inginkan, kita tahunya dengan thalabul ilmi, tentunya melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beliau melanjutkan ucapannya, amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah, wa bima ja'an rasulillah, dan beriman pula dengan segala apa yang datang dari Rasul, bimbingan, ajaran, petua, ajakan, perintah, larangan, berita, kita mengimani itu semuanya. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah. Hal yang seperti inilah yang menimbulkan ketenangan dalam jiwa, ketenangan dalam hati, kepastian, ketetapan dan ketentuan yang ada, kita lakukan seperti yang ada. Hadirin yang melakukan, agama Islam memberikan ketenangan. Misal dalam perihal ibadah salat, kita dilarang salat dengan tergesa-gesa. Salatlah dengan tenang, dibahasa Arabkan dengan at-tumaknina. Bahkan tumaknina masuk pada rukun dalam salat. Jangan sampai kita sholat tergesa-gesa. Nabi mengatakan, aswatu sarakatin alladhi yasruku fissalah. Sejelek-jelek pencuri adalah pencuri yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana seorang mencuri dalam sholatnya? Orang tersebut ketika sholat, yankur kama yankur lughrabu damma. Dia mematuk seperti patukan burung gagak ketika sedang memakan mangsanya. Cepat sekali. Hadirin yang dimuliakan, tenang adalah ciri khas seorang mukmin. Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu bagian dari syaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah amalan syaitan. Sampai kita ketika datang menuju ke masjid, dilarang kita lari. Kita berjalan, bukan lari. Fama adraktum fasallu, wama fatukum fatimu. Kamu masuk dalam masjid, tinggal dapat imam dalam posisi apa, ikuti. Imam rukuk, kita ikut rukuk. Tentunya takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar. Kita dapat di imam sedang sujud, ya kita langsung sujud. Tidak nunggu imam kok ngenteng ngadek di situ. Tidak, Pak. Langsung ikut salat. Wa ma fatakum fatimmu, yang kurang sempurnakan. Masya Allah, Islam mengajarkan ketenangan, apalagi seorang imam. Imam itu diikuti oleh makmum. Karena itu perhatikan. Ketika engkau sebagai imam, berfikirlah. Di belakang kita ada makmum. Dalam hal contoh. Yang namanya tuma'nina. Diikuti oleh makmum. Ketika imamnya cepat dalam gerakan, makmumnya bagaimana pak kondisinya? Tergesa-gesa. Bahasa Jawanya ketungkal-tungkal. Ki imam jan orang ngerti banget ya, makmumnya pirang-pirang sekarpe dewek. Beri kesempatan kepada makmum untuk bisa tuma'nina. Karena gerakanmu ketika mengatakan Allahu Akbar, imam sudah ruku, makmum posisi masih berdiri. Imam mungkin sudah selesai membaca doa ruku, makmum baru ruku. Makmum baru ruku Allahu Akbar, sini sudah sami Allahu liman hamidah. Aduh, kesel teman ya. Jadi imame kadangkala imamnya sudah di sana-sana ya, imamnya sudah sepuh. Melaku biangel, nginek sholat bisa cepet kok pak. Nah, ini kok. Kadangkala jangan gumuni. Maka sholat itu tenang. Tidaklah kita tergesa-gesa. Misal seperti yang lainnya. Azan. Tenang. Azan itu sunnahnya adalah dipanjangkan bacaannya. Berbeda dengan al-iqamah. Kalau qomat itu dipendekkan bacaannya. Adzan memang dipanjangkan, tetapi tidak keluar dari batasnya. Melebihi, meliuk-liuk, tidak seperti itu. Ada jedanya satu dengan yang lainnya. Dikasih kesempatan untuk kita menjawabnya. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, Mu'adz bin Jabal, di waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam, kami di waktu itu bersama Nabi bermajlis. Faqama Bilalun yunadi, di tengah-tengah majlis itu Bilal berdiri mengumandangkan azan, karena memang sudah waktu sholat langsung azan dan tidak perlu izin kepada Nabi, karena memang azan itu haknya muazzin. Kapan waktunya masuk, maka muadzin adzan. Walaupun tanpa izin dan tidak perlu izin kepada imam, apalagi takmir. Takmir atas sinang rumah. Nunggu takmir. Pas datang waktu, sholat adzan. Bilal pun seperti itu. Falamma sakata, ketika Bilal selesai dari adzan, Rasul mengatakan, man qala mithla hadha yaqinan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mengucapkan kata-kata seperti ini, Bilal, disebutkan hadis Umar, Bilal mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun mengikutinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ kita mengikutinya, kecuali hayya 'alas salah ya al falah, kita mengucapkan la hawla wala quwwata illa billah, penuh dengan keyakinan, dengan tenang. Kalau ngobrol bisa enggak Pak ngikutinnya? Sambil ngobrol begitu, ngobrolin masalah dagangan, tuku nang ndi pira regane, sini ngerok nadan, ya ndak bisa. Terus sulit. Nikmati mendengarkan azan, kemudian di jeda-jeda azan tersebut satu kata demi kata kita mengikutinya. Dihikmati itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dalam hati kita. Kita mengerti betul i'tikaf. Kalau ucapannya tidak di hati, ucapannya diucapkan di lisan. Tetapi kita mengerti betul makna satu persatunya itu. Sampai kalimat la ilaha illallah. Dan ini untuk azan saja ya kaum muslimin. Adapun qomat, kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Kadangkala ada orang yang latah apa ya bahasa Jawanya. Terbawa kebiasaan. Qomat Allah Akbar Allah la ilaha illallah. Sini langsung la ilaha illallah. Itu tidak ada sunahnya. Yang kita diperintahkan untuk kita mengikuti adalah apa? Muazzin. Hadirin yang melakukan ibadah salat, ibadah yang tenang. Sampai-sampai tidak boleh kita mengganggunya. Sampai pun bacaan Al-Quran. Kecuali kalau orang dalam kodon yang banyak sekali dan mereka membaca. Semuanya ikut membaca. Orang tidak akan terganggu. Tetapi kalau engkau membaca keras di sampingnya orang yang sedang sholat, dilarang. La tu'dzih innahu yunaji rabbahu. Jangan kau sakiti dia. Dia sedang tenang bermunajat kepada Rabb-nya. Hakata kaum muslimin, di sini banyak anak-anak. Kami ingatkan, tidak masalah membawa anak, tetapi tolong dikondisikan. Tidak berarti dibebaskan liar begitu akan mengganggu. Adapun hadis yang menyebutkan jannibu sibyanakum masajidah, ini palsu. Bukan riwayat hadis Nabi. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid. Kalau anak-anak dijauhkan dari masjid, lah tuannya jadi apa Pak? Jadi bencoleng kabeh. Dekatkan ke masjid mereka, tetapi ingat, di umur 7 tahun ke atas itu lebih baik. Kalau 7 tahun ke bawah, sekiranya anak ini, yang namanya dunia anak, ya bermain. Sampai pun sedang sholat pun dia bermain. Tidak terfikirkan ini sedang sholat, harus tenang. Maka anak yang seperti itu jangan dibawa ke masjid. Mengganggu. Nanti nunggu ketika sudah umur 7 tahun. Sudah akil. Belum baligh dia. Tetapi sudah berakal. Mumayyiz bahasa Arabnya. Dalam rangka mencapai ketenangan. Kita kalau sholat ada anak pating siliwer. Kepo jaya sahabat jane ya. Ramane nang di jane. Kadangkala mengganggu. Maka ketika membawa anak silakan, kita tidak melarang, tetapi dikondisikan sebaik mungkin. Diberitahukan anak kita mau ta'lim, kita mau sholat, jangan mengganggu orang sholat. Kalau sekiranya diberdirikan di saf itu susah, maka jenengan cari saf yang paling pinggir agar jangan sampai sang anak ini memutus saf nantinya. Dia sudah berdiri, maju depan, mundur belakang. Sini dirapati, desel maning. Ngerti desel Pak? Desel niku bahasa Indonesia apa nggih? Nggih desel. Mendesak-desak. Ini mengganggu. Maka kalau sekiranya belum bisa, maka jangan dibawa ke masjid. Nabi memerintahkan 7 tahun. Muru auladukum bisalat. Wahum ibnu sabi'i sinin, perintahkanlah anak kalian salat ketika umur mereka 7 tahun. Ketika umur mereka apa? 7 tahun. Ketika sudah 7 tahun berarti kelas 1 SD apa ya Pak ya? Kurang lebihnya kelas 1 SD itu sudah bisa diomongin. Sudah bisa ditegur kalau sedianya memang butuh ditegur. Kalau memang butuh diingatkan. Kamu sudah besar, kamu mengerti. Ini sholat, gak boleh mengganggu. Bisa difahami hadirin? Hakadah kaum muslimin. Mencapai ketenangan. Ketenangan dengan ilmu, beramal di atas ilmu, sesuai dengan yang Allah maukan. Satu hal yang sangat menenangkan jiwa. Iman itu menghasilkan ketenangan. Karena iman itu dibangun di atas al-ilmu. Ibadah kaum muslimin. Semua ibadah dalam Islam mengajak kita untuk tenang. Sampai pun kita dalam zikir-zikir kita, tidaklah kita diperintahkan zikir dengan cepat-cepat. Bahkan Nabi menghitung dengan jari. Di mana yang dimaksudkan dengan menghitung dengan jari itu pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan. Dibaca zikir itu benar. Kadangkala saya melihat ada orang yang zikirnya apa cuman tangannya tok yang gerak. Apa itu subhanallah, subhanallah. Oh, cepat teman tuh. Jurus apa nih gue baca. Kita lagi zikir ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lafadznya jelas. Kan itu adalah tasbih. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Kalau diganti, maksud sucinya enggak ada sut hidup tok lah, apa artinya pak? Sub. Walah ini ngomong subhanallah pak, sub pasen sub mie ayam atau apa? Lagi zikir pak, jangan tergesa-gesa. Tidak diterima, karena zikir itu kalimatnya tertentu. Jangan tergesa-gesa, nikmati hidup itu dengan ilmu dan amal saleh. Maka engkau akan menggapai satu ketenangan jiwa yang tidak akan dicapai oleh mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu din. Termasuk dalam bab yang sering kita bahas, masalah urusan mandi, urusan tayamum, urusan wudu, urusan najasat, najis-najis. Apa itu najis? Apa saja jenis najis itu? Bagaimana cara membersihkannya? Ini semua dibahas. Yang itu pada ujungnya akan memberikan ketenangan. Ketika kita sakit, mau berwudu, dingin rasanya. Kemungkinan kalau kita megang air, dua kemungkinan, sakitnya tambah parah, atau kemungkinan kedua, sembuhnya agak terlambat karena kau menggunakan air dalam berwudu. Bagaimana ini? Dengan ilmu yang dipelajari akan timbul ketenangan cukup bagimu tayamum ketika memang doror, ketika memang berbahaya yang kau menggunakan air. Tidak semua sakit berbahaya menggunakan air ya pak ya, tidak. Sakit pusing, demam biasa masih bisa menggunakan air, maka wudu biasa. Tapi ketika orang tersebut memang tidak mampu menggunakan air, jangan dipaksa. Dulu ada seorang yang luka parah di kepalanya, di badannya. Syujjah itu luka di kepala. Karena perang. Mimpi basah. Di waktu itu belum banyak sahabat yang mengerti ilmu. Karena mimpi basah tidak cukup dengan berwudu. Ilmunya adalah apa? Mandi. Karena mimpi basah itu menyebabkan hadas besar sehingga wajib mandi. Ketika orang yang luka parah di kepalanya ini bertanya ke beberapa orang yang ada di sekitarnya, mereka belum mengerti ilmunya. Akhirnya mereka memberikan arahan, bimbingan, kamu tetap mandi. Akhirnya mandi dan mati. Itu terjadi. Maka Rasul marah di waktu itu. Alaqadaluh. Mereka telah membunuhnya. Qataluhumullah. Semoga Allah memerangi mereka. Rasul menegaskan. Ala syiful ayyi su'al. Kalau tidak tahu itu bertanya. Kalau tidak tahu itu bertanya. Obatnya tidak tahu adalah bertanya. Kalau bertanya ilmunya akan jelas, ini luka parah ini. Kalau seandainya mandi pun engkau kuat, tidak engkau basahi luka itu. Kalau kuat. Kalau engkau tidak mampu karena memang sudah pusing yang sangat, atau mungkin gagal otak, atau mungkin parah, ya sudah tayamum. Memberikan ketenangan. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, bab kita sekarang ini adalah bab tentang apa? Tayamum. Salah satu di antara kesempurnaan agama kita adalah terlihat dalam syariatnya tayamum ini. Tayamum itu menjadi ganti dari berwudu dan mandi. Al-wudu wal-ghuslu sebagai ganti. Sah walaupun tanpa kita berwudu tatkala kita tayamum. Demikian pula sah kita ibadahnya ketika kita tidak mandi, cukup dengan tayamum ketika memang dipenuhi syarat-syaratnya. Di sana ada sebab-sebab tayamum. Masya Allah, yang namanya agama ini lengkap-lengkip. Situasi bisa terjadi tidak ada air, kemarau panjang umpamanya, atau situasi di hutan belantara yang tidak mendapat adanya air. Di saat-saat ya seperti itu, ilmu ini bermanfaat. Tayamum ketika sakit, ketika dingin sekali. Kalau di Cilacap sini mungkin tidak merasakan dingin sekali. Kalau di daerah Dieng sana, apalagi musim-musim kemarau seperti ini, dinginnya sangat dingin sekali. Air biasanya itu embunnya itu jadi es di pagi hari. Hadirin yang menakan, kondisi seperti itu bagaimana? Bolehkah kita tayamum? Boleh. Akan kita bacakan keterangan-keterangan. Ini Masya Allah agama kita luar biasa. Tidak mungkin orang tidak BAB, BAK. Akan selalu BAB dan BAK selama dia masih hidup, karena mengkonsumsi akan ada yang keluar. Ketika tidak ada air untuk berwudu, maka solusinya adalah tayamum. Yang namanya orang berhubungan badan terjadi, atau mimpi basah terjadi, ketika tidak ada air, cukup tayamum. Masya Allah. Yang namanya tayamum sepanjang masa bisa, Pak. Karena tayamum dengan menggunakan apa? Debu. Ar-ramal. Menggunakan debu. Yang namanya debu di muka bumi ini nang dibayana, Pak. Loh, bagaimana kalau tempatnya steril sekali? Cukup engkau mengepukkan dua tanganmu ke lantai. Debu yang dimaksudkan bukan debu yang harus bisa biar begitu, Pak. Ngoraup boton kados niku, Pak. Pasir setrek. Gua dus. Sanes. Masya Allah. Ini agama kita. Tenang kita dalam beragama. Ketika memang kita mengerti ilmunya, beramal dengan ilmu. Bukan beramal dengan al-jahl. Kalau kita beramal tanpa ilmu, akan timbul kegalauan, kebimbangan, kekacauan dalam hati, keraguan. Benar enggak ya amalan ini? Diterima apa enggak ya amalan ini? Akan timbul yang seperti itu. Tetapi tak kala kita talabul ilmi, kita beramal dengan ilmu, maka akan timbul yang namanya as-sakinah wa tuma'ninah, ketenangan dan kemantapan dalam hati. Telah kita masuk dalam pertemuan sebelum ini bab tentang tayamum. Telah kita bacakan ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini pada aslinya berbicara tentang perintah wudu dan tata cara wudu. Namun disebutkan juga tayamum dikarenakan tayamum sebagai ganti wudu ketika memang tidak ada air atau adanya sebab-sebab lain. Sebutkan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa min aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min haraj walakin yuridu lidahhirakum ulitimma ni'matu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak menunaikan ibadah salat, maka tunaikan wudu. Apa itu wudu? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Disebutkan di sini adalah yang rukun-rukunnya, yang sunah-sunahnya, membaca bismillah, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, membersihkan kedua tangan terlebih dahulu. Ini pada sunnah Nabi. Keterangannya dalam hadis. Ada yang disebutkan di sini yang rukun-rukunnya adalah yang pertama membahas wajah. Sudah kita lewati pembahasannya, batasan wadah, batasan wajah, termasuk lihya, jenggot. Ini bagian dari wajah, karena dia tumbuh di dakon. Dakon itu bagian bawah. Ini kalau kita apa namanya pak? Dagu. Kalau dagu yang ini biasa orang mengatakan, yang di bawah dagu ini termasuk dagu. Ya, jenggot itu tumbuh di situ. Maka ketika seorang berwudu, dia membasahi bukan hanya pas di sini saja, tetapi dia tarik juga sampai ujung jenggotnya. Apakah harus basah? Jenggot segayung dibeginikan? Tidak. Tidak takaluf seperti itu. Contohnya Nabi, muka semuanya sampai jenggot, karena jenggot bagian dari wajah. Masya Allah, begitu. Waidiakum, kedua tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Warjulakum, dan basuhilah kedua kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Kemudian wa in kuntum junuban, jikalau kalian junub, fattaharu, maka bersucilah. Ini menunjukkan bahasa kalau junub tidak cukup dengan berwudu. Ayat ini menerangkan kalau junub tidak cukup dengan membasuh wajah, kedua tangan, kepala dan kaki. Itu amalan wudu. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fattaharu, maka bersucilah. Taharah yang dimaksudkan di sini adalah al-ghuslu, mandi. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit. Kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau sakit bagaimana? Tetap ibadah, tetap sholat. Kalau enggak bisa wudu, enggak bisa mandi, tayammum solusinya. In kuntum marda, jika lo kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar. Safar kadangkala kendala air. Kalau di negeri kita masya Allah, pom bensin banyak. Di situ ada toiletnya bersih-bersih, masya Allah. Masjid yang ada di pinggir jalan juga banyak. Masjid untuk lil musafirin banyak. Kalau mungkin satu daerah perjalanannya melalui hutan-hutan, Sumatera namanya pedalaman, hutan-hutan, Kalimantan hutan-hutan, sekian jam lamanya bisa terjadi. Apalagi kalau di safar di gurun pasir, padang pasir di sana. Kalau sekarang juga Masya Allah di negara Saudi, walaupun sepanjang mata memandang batu, pohon apa namanya, gunung batu, bukit batu, tetapi di sana ada mahattah. Mahattah itu tempat pemberhentian, rest area kalau bahasa kita. Di situ juga ada toiletnya dan yang lainnya. Jikalau kalian sakit atau safar, au ja'ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian habis BAB, buang air besar, ghaid adalah buang air besar, au la mastum nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang dimaksudkan di sini adalah bersinggungan. Apa hukum menyentuh wanita? Apakah membatalkan wudu? Beberapa orang mengambil hukum dari ayat ini, jikalau kalian menyentuh wanita maka wajib berwudu. Yang dimaksudkan di sini adalah berhubungan badan dengan istri. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, tetapi hukumnya haram. Hukumnya haram, siksaannya lebih dahsyat daripada kepala kita dipaku dengan paku yang sedang membara. Tentunya sakit, na'adzab, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram adalah siksanya lebih dahsyat daripada itu. Bisa difahami hadirin? Dan ini ilmu. Mungkin kita tidak terbesit, apalagi sholat dengan sentuhan ya dengan wanita yang bukan mahram, wong dipisah kok. Kita tidak terfikirkan kalau ternyata ada satu amalan yang sangat sulit sekali jikalau dipisahkan laki dengan perempuan. Amalan apa itu? Tawaf dan sa'i. Berjubel itu. Kalau sampai dipisah, waduh, hilang pak. Apalagi bibu, mengdiki, oh, hilang. Gogoletan, orjida umroh. Mulai bojobok hilang. Ada kisah istrinya hilang di Mekah. Ya, orang disengikon. Nah, di saat itu berdesak-desakan. Mungkin menyentuh yang namanya orang tidak sengaja. Mungkin terjadi sentuhan. Mungkin. Sangat mungkin tidak, Pak? Sangat mungkin. Walhamdulillah hukumnya yang paling yang rajih dalam hal ini tidak membatalkan. Kalau membatalkan, oh bolak-balik wudu. Wah, nyentuh wudu maning. Ora oh, rambung toah bak sewengi dindeng. Sampai subuh tasis toah bak. Kenapa anu nyentuh? Aduh. Sangat susah. Alhamdulillah. Makna ayat ini adalah berhubungan badan. Melakukan hubungan badan. Kalau seorang sakit atau dia BAB, yani terkena hadas kecil atau dia terkena hadas besar, junub, falam tajidu ma'an, ternyata tidak mendapati air, apa solusinya? Fatayammamu, bertayammumlah kalian sa'idan tayyiban, sa'idan dengan sesuatu yang menjulang dari permukaan itu, sa'id naik ke atas, tayyiban yang suci. Batu, tembok, alas ini. Cukup dengan itu kita bertayamum. Tidak harus yang berupa debu betulan. Kalau ada debu, kita ambil begini, kita lepas. Di tangan kita sudah ada apa? Debunya. Tinggal kita melakukan tayamum. Yang menjadi pembahasan ini adalah, ini loh syariat Islam. Begitu indah. Tidak memaksakan seorang ketika memang tidak mampu. Dia marid. Mau wudu. Mikir. Wudu lagi. Terasa berat karena dia sakit. Kadang-kadang beberapa orang wudu dengan air hangat. Ya silakan. Bukan sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Boleh. Tetapi kadang-kadang karena faktor ketidakadaan air hangat terus-menerus, Akhirnya dia harus berwudu segera karena mau sholat. Tayamum jangan dipaksakan. Dua kemungkinan, dua sebab dalam hal ini. Sakit yang kalau dengan air itu semakin parah, maka tayamum. Atau sedang sakit mengalami proses penyembuhan, kalau dengan air kemudian penyembuhannya kemungkinan akan tertunda, maka itu pun diperbolehkan untuk tayamum. Beda halnya kalau kita ada luka, tangan kita patah di apa? Kip. Tapi badan kita seger-seger saja, mampu terkena air. Maka anggota tubuh yang lainnya dibasuh dengan air sebagaimana layaknya orang yang berwudu ketika berkaitan dengan pas tangan yang patah itu. Cukup engkau hanya membasahi tanganmu, membasahi, bukan mengambil air, membasahi. Kan ini luka dilarang terkena air, nanti akan timbul infeksi kah atau karena nanah dan yang lain. Hanya basahi tangan kananmu, engkau putarkan, putarkan ke seluruh yang tertutup. Kalau gipnya segini, sini masih bisa terkena air, sini masih bisa terkena air. Maka berhati-hati, engkau basuh itu dengan air supaya jangan sampai masuk ke dalam gip tersebut dan yang tergip, nah luarnya saja. Walaupun ketika digip dalam keadaan tidak berwudu, beda urusannya dengan memakai sepatu. Ini orang kecelakaan, dia nggak mikir wudu pak, kecelakaan belum mau sholat. Terus kemudian koma, kemudian dioperasi, kemudian digip, tiba-tiba tanya, tadi saya digip wudu enggak ya? Ya enggak, dengan koma kok. Loh berarti gimana wudunya? Ini lepas lagi, saya tak wudu dulu. Dokternya ribut, ini kalau dilepas bahaya. Ya jangan dilepas, ini bukan pakai sepatu. Kalau pakai sepatu harus berwudu terlebih dahulu, kalau nanti akan diusap atasnya. Kalau pakai sepatu apakah harus berwudu? Ya tidak, karena nanti ketika wudu tidak diusap sepatunya, dilepas. Silakan saja. Agama kita agama yang rahmah, tidak memaksakan ketika memang orang itu tidak mampu. Adanya ada pertanyaan sebelum kita lakukan. Pada kalimat berikutnya baru disebut tata cara tayamum, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.